Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ingin bikin minuman yang segar dan insya Allah dapat membersihkan usus kita ya. Jadi melancarkan BAB dan juga membersihkan usus kita. Nah, ini bahan-bahannya udah saya sediain. Yang pertama ini ada garam Himalaya. Jadi garam Himalaya ini unik ya, bentuknya juga cantik dia, jadi agak warna keping-pingan gitu dan teksturnya kasar. Nah, ini teman-teman bisa cari biasa di toko-toko herbal itu ada jual garam Himalaya. Kemudian yang ini ada chia seed. Nah, ini seperti biji selasih tapi bukan ya. Jadi ini sangat bagus. Ini makanan yang paling sehat ya. Jadi bisa kita campurkan untuk minuman, bisa juga kita campurkan ke makanan. Kemudian saya menggunakan 4 buah jeruk. Nah, ini kalau di Kalimantan namanya limau, limau sambas. Jadi ini harganya murah banget dan rasanya sangat manis. Jadi ini jeruk yang ditanam secara organik. Jadi insya Allah sehat dan tanpa pestisida. Kemudian kita sediain air putih biasa sedikit aja untuk nanti nambahin jeruk ini. Nah, ini jeruk-jeruknya akan saya peras dahulu, saya ambil sarinya dan kita buang bijinya. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa bantu subscribe. Nah, ini jeruknya udah kita peras, udah saya peras. Nah, dapatnya kurang lebih segini ya. Ini benar-benar sari dari buah jeruk. Tahap selanjutnya adalah kita tambahkan air. Inilah. Jadi agar nggak terlalu kental. Nah, boleh menggunakan air hangat atau air yang tidak terlalu panas tapi hangat. Jadi agar nanti airnya ini rasanya hangat. Tahap selanjutnya adalah kita masukkan garam Himalaya. Nah, saya pakainya nggak banyak ya. Dia sekitar segini, seujung sendok kita masukkan. Kemudian kita menggunakan chia seed. Nah, ini sekitar setengah sendok. Satu sendok teh kita campurkan ya. Nah, ini boleh kita aduk. Kalau dirasa kurang chia seednya boleh kita tambahin. Nah, ini. Nah, uniknya chia seed ini dia nggak langsung mengembang seperti biji selasih ya. Jadi kalau selasih itu kan kena air, dia langsung mengembang gitu kan. Kalau chia seed ini enggak, dia mengembangnya nanti ketika udah kita konsumsi dan dia akan mengembang di usus. Dia akan insya Allah membersihkan usus kita. Jadi nanti kalau BAB-nya itu enak banget, rasanya plong. Nah, ini udah jadi minumannya. Ini boleh kita langsung minum. Nah, jadi ini dia udah jadi minumannya. Jadi ini insya Allah dapat membersihkan usus, melancarkan BAB dan full vitamin C. Jangan lupa bantu subscribe. Terima kasih sudah menonton Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga.